Belum. Langsung pulang. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita telah membaca bab yang menjelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'anul Karim, membacakan Al-Qur'anul Karim kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kepada umatnya seperti yang beliau dengarkan dari Jibril alaihi salam. Ini disebut dengan Bayanul Alfaz, penjelasan tentang lafaz, atau tablighul alfaz. Beliau telah menyampaikan lafaz-lafaz Al-Qur'an persis seperti yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya yang menjelaskan tentang bayanul ma'ani, penjelasan tentang makna Al-Qur'an. Yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan semua makna-makna Al-Qur'anul Karim. Sehingga beliau telah menyampaikan semua lafzan wa maknan, menyampaikan lafadznya juga menyampaikan maknanya atau penjelasannya. Faqul babun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad bayyana kulla syai'in li ashabihi wa minhu ma'anil qur'anil azim. Bab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sungguh telah menjelaskan segala sesuatu kepada para sahabatnya. Wa minhu, dan di antara yang beliau jelaskan ialah makna Al-Qur'anul Karim. Sehingga ini babnya umum, meliputi semua abwabuddin, bab-bab yang terkait dengan agama ini. Semuanya telah beliau jelaskan. Dalamnya adalah menjelaskan tentang makna Al-Qur'anul Karim. Tayyib. Tentang masalah ini, tentang masalah bayanul makna, ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Muqaddamah At-Tafsir, atau Muqaddamah Usulut Tafsir. Antum tulis qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi Muqaddamah At-Tafsir, beliau mengatakan yajibu ayyu'lama, yajibu ayyu'lama anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayyana li ashabihi ma'anil Qur'an, bayyana li ashabihi ma'anil Qur'an kama bayyana lahum alfadhahu, kama bayyana lahum alfadhahu. Kata beliau wajib diketahui, ya, wajib diketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada para sahabatnya makna-makna Al-Qur'an sebagaimana beliau telah menjelaskan kepada mereka lafadz lafaz Al-Qur'an. Difaham ya? Sehingga dua, ada bayanul alfaz, ada bayanul ma'ani. Dan ini adalah pendapat hampir semua ulama. Saya katakan hampir, kadang ada satu dua yang mengatakan Rasul hanya menjelaskan lafaz tanpa makna. Itu adalah pendapat yang dikatakan ganjil. Difahami ya? Sehingga dianggap. Difahami? Tayyib. Kemudian beliau rahimahullah dalam kitabnya itu membawakan beberapa argumentasi adillah, beberapa dalil, beberapa argumentasi tentang masalah ini. Rasul telah menjelaskan semuanya, menjelaskan makna Al-Quran kepada para sahabat. Dalil yang pertama, dalil yang pertama adalah ayat Allah subhanahu wa ta'ala di An-Nahl ayat yang ke-44. Pada petikan ayat Allah mengatakan litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Pada petikan ayat Allah mengatakan dalam firman-Nya litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, supaya engkau wahai Nabi menjelaskan kepada umat manusia wahyu yang diturunkan kepada mereka. Tunas. Ya, tegas Rasul menjelaskan kepada umat manusia tentang wahyu Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Taimiyah, ayat ini yatanawalu hadza wa hadza. Kata beliau, yatanawalu hadza wa hadza. Penjelasan tadi meliputi hadza, lafaz Al-Qur'an, wa hadza, dan yang ini juga, yakni maknanya. Ini ayat litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, yang menjelaskan Rasul menerangkan kepada mereka wahyu Allah Azza wa Jalla, itu meliputi penjelasan tentang lafadznya hadza dan maknanya hadza yang kedua. Ditambahkan, ini keterangan tambahan dari Syaikh Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, dalam syarahnya beliau menambahkan ayat yang lain, ayat yang kedua di Al-Qiyamah ayat yang ke-19. Pada petikan ayat Allah mengatakan thumma inna alaina bayana, thumma inna alaina bayana, kemudian sungguh atas kami penjelasannya. Kata-kata bayana, kata Syaikh Utsaimin, yatadammanu hadza wa hadza. Beliau mengatakan yatadammanu hadza wa hadza. Itu penjelasan mengandung penjelasan yang ini lafadznya, wa hadza, dan yang ini maknanya. Difahami insyaallah ya? Ini argumentasi yang pertama, sharih, sangat tegas dan jelas sekali. Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan kepada umatnya semuanya. Argumentasi yang kedua, athar Abu Abdurrahman As-Sulami. Athar Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, kata beliau, qala Abu Abdurrahman As-Sulami حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amali qalu fata'allamna al-qur'ana wal ilma wal amala jami'an qalu fata'allamna al-qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Kata beliau rahimahullah, telah menyampaikan kepada kami orang-orang yang membacakan Quran kepada kami, yaitu para sahabat, bahwasanya mereka dahulu apabila mempelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak akan melampauinya sampai mereka mempelajari isi kandungannya berupa ilmu dan amal. Mereka mengatakan, maka kami mempelajari Al-Qur'an ilmunya dan amalnya. Wallah ya. Sehingga mereka tidak semata-mata mengkaji lafaznya Al-Qur'an, tapi mengkaji isi kandungannya dan langsung mempraktekannya. Ini athar akhrajahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wa Tabari bi isnadin hasan. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wa Tabari bi isnadin hasan. Ini ya. Argumentasi yang ketiga yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ialah ayat-ayat yang memerintahkan tadabbur Quran. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk tadabbur Quran seperti dalam Surat Sad ayat yang ke-29, Allah mengatakan dalam firman-Nya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Sad 29. Kitab dan Al-Quran kami turunkan kepada engkau, kitab yang mubarak, yang diberkahi, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Contoh yang lain, ayat yang kedua di An-Nisa 28, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Dan yang lainnya lagi, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, wa tadabburul kalami biduni fahmi ma'anihi la yumkin. Wa tadabburul kalami biduni fahmi ma'anihi la yumkin. Kata beliau, mentadaburi sebuah kalimat, mentadaburi sebuah kalam dengan tanpa memahami maknanya, tidak mungkin. Mungkin tidak? Antum mentadaburi ayat tapi tidak paham apa maknanya, ya tidak mungkin tadabur. Yang namanya mentadaburi sebuah ayat pasti paham maknanya, sehingga antum tahu isi kandungannya dan segala macamnya. Argumentasi yang keempat, disebutkan di surat Yusuf ayat yang kedua. Surat Yusuf ayat yang kedua, Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiya la'allakum ta'qilun. La'alakum ta'qilun atau syahid. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Yusuf yang kedua. Sesungguhnya kami menurunkan wahyu itu Al-Qur'an dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kamu ta'akul, mencernanya, memahaminya. Ta'qilun. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, wa aqlul kalami, wa aqlul kalami mutadamminun li fahmi. Wa aqlul kalami mutadamminun li fahmi. Mengakal ya, mencerna sebuah kalam itu mengandung pengertian, memahaminya. La'alakum ta'qilun ay tafhamun, supaya kamu mencernanya dan memahaminya. Sehingga ini ada perintah untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Argumentasi yang kelima. Beliau mengatakan, saya bacakan lafadznya beliau. Argumentasi yang kelima kata beliau, al-'adatu tamna. Al-'adatu tamna'u ay yaqra'a qaumun kitaban. Al-'adatu tamna'u ay yaqra'a qaumun kitaban fi fannin min al-'ilmi, fi fannin min al-'ilmi kat-tibb wal hisab, kat-tibb wal hisab, wala yastashrihuhu, wala yastashrihuhu, fakaifa bikalamillahi ta'ala, fakaifa bikalamillahi ta'ala alladhi huwa ismatuhum, fakaifa bikalamillahi ta'ala alladhi huwa ismatuhum wa bihi najatuhum, wa bihi najatuhum wa sa'adatuhum wa qiyamu dinihim wa dunyahum, wa qiyamu dinihim wa dunyahum. Ini yang kelima. Kata beliau, secara adat, secara kebiasaan, mustahil ada suatu kaum membaca kitab dalam sebuah bidang ilmu kayak kitab kedokteran, masalah hisab, lalu tidak menjelaskan dan menjabarkannya, tidak mencari penjelasan. Itu nggak mungkin. Mungkin tidak antum baca sebuah kitab, kitab tentang masalah kedokteran, diwocotok ngono wae, nggak mungkin. Pasti akan mereka rinci, dijabarkan, diterangkan, diuraikan sampai mereka memahaminya. Ilmu hisab atau ilmu yang lain, duniawi lah, pasti akan dijelaskan, dijabarkan. Kata beliau, bagaimana kiranya dengan kalamullah Al-Qur'anul Karim yang itu merupakan penjagaan mereka, maksudnya mereka dengan itu pula mereka bisa selamat dan berbahagia, dengan itu pula tegaknya agama dan duniawiah mereka. Tentu akan dicari tafsirnya, penjabarannya, maknanya, hukumnya, hikmahnya, semuanya. Difahami ya? Ini lima argumentasi yang beliau sebutkan dalam kitab beliau, Muqaddamah Ushul Tafsir, untuk menerangkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada para sahabatnya makna Al-Qur'an. Difahami ya? Makna Al-Qur'an. Tayyib, barakallahu fikum. Hadzal bayan anwa. Penjelasannya beragam. Penjelasannya beragam. Dan ini nanti yang akan dikaji dalam pembahasan tafsir. Dalam bab-bab yang berikutnya ada keterangan at-tafsir bil ma'thur. Ya, globalnya terkadang ayat Al-Quran ayatnya wadihatul makna, sangat jelas, sangat gamblang maknanya, semua orang yang membacanya paham. Maka yakfi, cukup dengan itu semua. Sudah paham ya? Kok diem? Ada enggak ayat yang seperti itu? Banyak. Contoh Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kata secara global, jual beli halal, riba haram. Nah, ada perinciannya dibahas. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ada yang enggak tahu penjelasannya? Wow, semua paham. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, rukuk bersama dengan orang yang rukuk. Semata-mata dibaca, diterjemahkan, orang paham. Difahami. Atau yang kedua, Al-Quranul Karim, ayat Al-Quran dijelaskan dengan ayat yang lain. Namanya tafsir Quran bil Quran. Tayyib, tafsir Quran dengan Quran. Atau yang ketiga, Quran dengan sunnah. Quran diterangkan dengan hadis. Barakallahu fikum. Atau Al-Quran dengan keterangan para sahabat, atau Quran dengan keterangan tabi'in, atau Al-Quran dimaknakan secara bahasa Arab. Ini semuanya akan dibahas terkait dengan tariqah tafsir, tata cara atau tariqah menafsirkan Quran secara ma'thur. Sayati. Artinya apa? Semuanya ada penjelasannya. Kemudian secara realnya, secara wakil, tayyib, kita mendapati barakallahu fikum kutubu tafsir mawujud, mawujudah, mali'ah. Kitab-kitab tafsir ada. Tafsir dengan athar ada. Tafsir menjelaskan masalah si bahasanya saja ada. Yang menjelaskan kandungan makna secara hukumnya ada, lengkap. Tinggal dibaca, tinggal dikaji dan dipelajari. Kamu akan tahu makna Al-Qur'anul Karim. Nah gitu ya. Tafsir dengan athar seperti At-Tabari, tafsir Ibn Abi Hatim, tafsir An-Nasa'i, Tirzak dan juga yang lainnya dengan sanad. Atau tafsir terkait dengan ahkam Al-Qurtubi, tafsir terkait dengan secara umum Ibnu Katsir, tafsir yang membahas masalah hikmah, ahkam dan yang lainnya Sa'di, banyak. Tidak ada satu ayat pun yang samar, semua dijabarkan, digambarkan oleh para ulama kita barakallahu fikum. Wallahi ikhwan, ini penting untuk dicermati, tidak ada yang samar bagi orang-orang yang mengkajinya. Faham sini? Maka Al-Quran telah dijelaskan lafadznya dan telah dijelaskan maknanya. Maka antum dalam mengkaji Al-Quran harus dua-duanya, mengkaji lafadz secara tajwid dan mengkaji maknanya secara ilmu Al-Quran dan secara tafsirnya barakallahu fikum. Tayyib, sekarang kita baca hadisnya. Faqul Al-Hadithu Tsani wal Ishrun. Yang ke-22. Qala al-Imam Muslimun rahimahullah wa haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah wa Ishaq ibnu Ibrahim. Qala Utsman haddatsana wa qala Ishaq akhbarana Jarir an al-A'mash an Syaqiq an Hudzaifah qala, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan kami dalam sebuah maqam. Kata Hudzaifah, ma taraka syai'an fi maqamihi dzalika ila qiyamis sa'ah illa haddatsa bihi. Kata Hudzaifah, beliau tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu pun yang ada di makam beliau. Ya, yang ada di makam beliau itu sampai bangkitnya kiamat nanti, melainkan beliau telah menyampaikan semuanya. Ya kan? Ya, semenjak di tempat beliau berdiri itu sampai hari kiamat nanti tidak ada yang tersisa. Semuanya disampaikan oleh beliau SAW. Kata Hudzaifah, hafizahu man hafizahu, menghafalnya orang yang menghafalnya. Wa nasiyahu man nasiyahu, dan melupakannya orang-orang yang melupakannya. Yang hafal, hafal. Yang lupa, lupa. Beliau mengatakan, qad alimahu ashabi haula, sungguh perkara ini kasus yang beliau jelaskan dengan hadis ini, diketahui oleh para sahabatku itu. Ini para sahabat yang Rasul yang lain. Para sahabat yang ada itu tahu masalah ini, masalah ini. Tahu. Beliau mengatakan lagi, wa innahu la yakunu minhu syai'u qad nasituhu. Dan sungguh ada sesuatu yang beliau jelaskan itu, saya melupakannya. Saya lupa keterangan Rasul tentang satu perkara ini. Fa'arahu, lalu saya lihat langsung kejadiannya. Fa'adhkuruhu, maka saya langsung ingat. Oh iya ini, oh iya ini. Jadi kadang saya lupa keterangannya, tapi begitu saya lihat langsung peristiwanya, ya ini, ya ini. Seperti yang disampaikan Rasul dahulu. Kata beliau, kama yadhkur rajul wajhar rajul, seperti seseorang yang teringat wajah seseorang, idza ghaba anhu, ketika lama ghaib, tidak pernah kelihatan, thumma idza ra'ahu arafahu, kemudian ketika dia saksikan langsung mengenalinya. Tahu fulan? Yang mana ya? Lupa saya. Fulan? Yang mana ya? Lupa dia. Pas muncul orangnya, ini loh. Oh ini. Ya, saya tahu si fulan. Begitu. Tadi paham ya? Sama dengan ini. Rasul menerangkan segala sesuatu. Masalah fitnah. Ini hadis membahas masalah fitnah. Fitnah ini, fitnah ini, fitnah itu. Peristiwa ini, peristiwa itu. Banyak. Sampai kiamat nanti. Terkadang lupa. Yang mana ya peristiwanya itu? Nah, begitu muncul peristiwanya, terjadi. Ya, betul. Ini. Ya, saya ingat ini. Ini yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Qaqul al-hadithu akhrajahu al-Bukhari faqala rahimahullah haddathana Musa ibn Mas'ud qala haddathana Sufyan anil A'mash bihi wa lafdhuh, lafadznya Bukhari, laqad khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khutbatan. Jadi berdirinya di depan sahabat itu khutbah ternyata ya. Dengan lafaz sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan sebuah khutbah di hadapan kami. Ma taraka minha syai'an ila qiyamis sa'ah illa dzakarahu. Beliau tidak meninggalkan sesuatu pun dalam khutbahnya itu sampai hari kiamat nanti, melainkan beliau telah menyampaikan semua, telah disebutkan semuanya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Mengetahuinya orang yang mengetahuinya, jahil tentangnya orang yang jahil tentangnya. Yang tahu, tahu, yang jahil, jahil. Wallah insyaallah ya. Ini lafaz menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan segala sesuatu. Walaupun hadis ini berkaitan tentang masalah al-fitan wal-hawadith, masalah fitnah, fitnah dan berbagai macam peristiwa yang ada di tengah-tengah umat ini, namun secara keumuman lafaz hadisnya dipakai hujjah untuk bab yang lain. Perkara fitnah dibahas, apalagi terkait dengan masalah Al-Quran, terkait dengan akidah, terkait dengan ahkam, pasti semuanya disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berikutnya lagi, Al-Hadithu Thalith Wal-Ishrun. Hadith yang ke-23. Qala Imam Muslimun Rahimahullah, haddathani Ya'qub Ibn Ibrahim Ad-Dawraqi wa Hajjaj Ibn Syair jami'an an Abi Asim. Qala Hajjaj haddathana Abu Asim. Qala akhbarana Azrah Ibn Thabit. Qala akhbarana Alba Ibn Ahmar. قال حدثني أبو زيد يعني عمر بن أخطب رضي الله عنه من أمراء الصحابة أبو زيد عمر بن أخطب رضي الله عنه قال كتب لي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة subuh bersama dengan kami. Dan sekarang yang subuh. Wasa'id al-mimbar, dan beliau naik ke mimbar. Fakhatabana, lalu beliau berkhutbah di hadapan kami. Hatta hadal zuhru, sampai datang waktu zuhur. Syuruk apa zuhur? Hah? Hadisnya zuhur, bukan syuruk. Berarti ya lama banget, berjam-jam ya, dari subuh sampai zuhur. Ya iki subuhnya jam piro? 4.10. Selesai subuh tadi jam 5 kurang seperempat. Ya. Zuhur jam piro? Setengah 12. Berapa itu? Hah? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hah? 6 jam setengah. 6 jam 40 menit. Yes, itu beliau khutbah selama itu. Lanjut. Qala fa nazala, beliau pun turun dari mimbarnya. Fa shalla, lalu salat. Salat apa ini? Salat zuhur. Thumma su'ida al mimbar, kemudian beliau naik ke mimbar lagi. Fa khatabana, beliau berkhutbah lagi di hadapan kami. Hatta hadadul asru, sampai hadir waktu asar. Setengah 12 berhenti zuhur, ya Allah jam 12 mulai lagi sampai asar. Asar jam 3 kurang 10. Hampir 3 jam. Thumma qala thumma nazala, kemudian beliau turun lagi dari mimbar. Fasalla, dan beliau sholat. Sholat apa ini? Sholat asar. Thumma su'idal mimbar, kemudian beliau naik ke mimbar lagi. Fakhatabana hatta gharabati syamsu, lalu beliau berkhutbah lagi di hadapan kami sampai tenggelamnya matahari. Maghrib ya, maghrib. Asar jam 3 kurang 10. Ya Allah selesai asar jam 3.04. Maghrib jam setengah 6 kurang 10. Piro iku? 2 jam lebih. 6 jam 45 tambah 3 jam 99 jam, sebelah hampir 12 jam setengah. Artinya seharian dari subuh sampai maghrib beliau khutbah ceramah. Katanya sahabat tadi, fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain. Ketika itu beliau memberitakan kepada kami apa yang telah terjadi, peristiwa masa lalu. Wa bima huwa kain, dan menyampaikan kepada kami apa yang bakal terjadi di masa akan datang. Fa'alamuna ahfadhuna, maka yang paling alim di antara kami, yang paling menghafal sabda Rasul tadi. Ya sembuh. 12 jam setengah dari subuh sampai maghrib beliau ceramah, yang bisa menghafalkan itu semua itu yang paling alim. Barakallahu fikum. Titik. Ini lebih gamblang lagi menegaskan kepada kita bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan segala sesuatu. Ingat, walaupun hadis ini berkaitan tentang peristiwa masa lalu dan masa akan datang, tetapi lafaz hadis yang umum ini dipakai oleh para ulama untuk semua bab agama, sehingga semua umur din, perkara-perkara din yang diperlukan oleh umat ini disampaikan semuanya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangankan peristiwa sebuah fitnah, apalagi itu, apalagi terkait dengan akidah kaum muslimin, perkara keimanan, asma'ul sifat, terkait dengan tauhid, terkait dengan ahkam, apalagi terkait dengan tafsir ayat atau syarah hadis, maka min babi aula lebih lagi diterangkan sama beliau. Barakallahu fikum. Pada insyaallah ya. Maka tanpa ragu-ragu lagi kita menyatakan Rasul telah menyampaikan lafaz Quran seperti yang disampaikan Malaikat Jibril alaihissalam. Beliau juga telah menjelaskan makna Al-Quran seluruhnya dan menerangkan semua bab-bab agama kepada umatnya. Khalas ya. Maka beliau mengatakan ketika khutbah di Mina, di Haji Wada, beliau menyampaikan Ala hal balagtu. Apakah setelah menyampaikan semuanya ini, baru mengatakan naam. Beliau mengatakan Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Juga beliau mengatakan dalam hadis yang lainnya lagi, Taraktukum aral bayidha layluha kana hariha sawa la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kamu di atas bimbingan yang putih, bersih, bening, terang benderang. Malamnya kayak siangnya, tidak ada yang menyimpang daripadanya kecuali orang yang binasa. Sehingga semua telah dijelaskan, tinggal kita yang mempelajarinya. Paham tuh? Barakallahu fikum. Tayyib. Kira-kira ini khutbah apa ini? Khutbah Jum'at atau khutbah apa ini? Hah? Ya bukan khutbah Jum'at, enggak mungkin Jum'at atau baru subuh. Ini menunjukkan sebuah penyampaian, sebuah ceramah juga dikatakan dengan kata-kata khutbah. Jadi sebuah muhadharah, sebuah taklim itu juga disebut dengan khutbah. Barakallahu fikum. Kata-kata khutbah itu pada umumnya di atas mimbar. Ya, jangan belum tulisan sendiri, jangan nunggu 1-2 gitu. Saya sekali-kali sengaja begitu supaya antum tuh kreatif gitu. Kira-kira ketika saya menyampaikan secara umum gitu, antum tulis apa enggak? Soalnya kan 1 tulis, 2 gitu kan di belakang. Antum kreatif. Ini hari menunjukkan ikhwan bahwasanya semua muhadharah itu juga dikatakan sebagai khutbah. Juga ada sini menerangkan pada kita pura barakallahu fikum yang namanya mimbar fungsinya bukan hanya untuk khutbah Jumat tapi juga untuk menyampaikan bab-bab yang lain selain Jumatan. Jadi bisa di kursi, belum pernah melakukannya, atau seperti ini, atau bisa menggunakan mimbar untuk itu. Sehingga jangan merasa aneh gitu ketika ada taklim terus naik mimbar. Nah, tahu-tahu naik mimbar, alhamdulillah. Ya, ini Jumatan apa ya apa ini? Oh, enggak. Enggak ada masalah. Diperbolehkan dalam Islam, barakallahu fikum. Sehingga fungsi mimbar itu banyak untuk menyampaikan segala sesuatu, baik khutbah Jumat atau penyampaian-penyampaian muhadharah yang lain, barakallahu fikum. Nah, kecuali khutbah Id enggak pakai mimbar. Itu Rasul yang mencontohkan, barakallahu fikum. Juga menunjukkan pada kita, barakallahu fikum, diperbolehkan terkadang untuk menyampaikan ilmu dengan durasi yang panjang. Ini panjang banget ini. Nampaknya kita belum pernah melakukannya kayak gini. Pernah enggak dalam sepanjang hidup kita mengalami yang seperti ini? Subuh, ceramah, sampai zuhur, sholat. Zuhur, ceramah, sampai asar, sholat. Asar, maghrib. Pernah enggak? Pernah ngalami? Daura mulai jam biru ya, kepada tubuh ya. Daura mulai jam 9:30 sampai 11:30. Ya enggak? Ini baru subuh langsung lagi. Habis subuh langsung tampil. Enggak ada jeda itu. Terus sampai zuhur. Zuhur berarti sholat. Tampil lagi. Tanpa jeda sampai asar. Berarti sholat. Terus sampai maghrib. Kita belum pernah ada ya. Belum ngalami kita ya? Atau mau praktek ini? Nah, yang sampai syuruk aja ngantuk kabeh iki. Eslonjor kabeh iki. Allahu musta'an ini. Nah, itu menunjukkan yang berikutnya lagi, semangatnya para sahabat di dalam mengkaji ilmu, semangatnya para sahabat dalam talaqqi ilmu, dalam ta'lim. Barakallahu fikum. Difaham ya? Nah, ini hadis wadih ikhwan mengatakan bolehnya. Terkadang loh ya. Karena Rasul enggak sering seperti terkadang. Nah, sebagian mereka Allahu musta'an ada sebagian mereka punya pandangan dan punya pikiran enggak boleh mengadakan yang namanya daurah-daurah itu. Enggak ada yang namanya daurah-daurah. Yang ada ya sudah kajian kajian rutin. Allahu musta'an. Nah, ini jadi katakan semacam kayak daurah. Bahkan belum pernah kamu lakukannya seperti ini. Kalau bahasa kita daurah itu kan kajian umum dengan durasi yang sangat panjang kan gitu ya. Kalau rutin kan dares kitab setengah jam atau jam selesai kan gitu ya. Ini kan penyampaian umum. Beliau menyampaikan secara umum, maklumat secara umum dan panjang waktunya. Ini diantara rekomendasi para ulama membolehkan semacam acara daurah-daurah panjang seperti itu yang durasi panjang intensif. Itu perkara yang diperbolehkan. Termasuk tarekah dakwah barakallahu fikum. Ada yang mengatakan tidak boleh. Apa faedahnya daurah itu? Dars afi, durus amma, durus khasad. Dars am iya, dars khas iya, daurah juga iya. Itu cara berpikir orang-orang yang terlalu jumud dan kurang mengkaji bimbingan Islam. Jangan tanya siapa mereka barakallahu fikum. Tapi ada. Baru kemarin kok antum lebih tua usia antum daripada pemahamannya mereka ini. Nah, gitu ya. Nah, artinya ketika ada seseorang dai atau alim yang mempraktekannya, antum jangan mengingkari. Mana contohnya, mana dalilnya? Masa ceramah sampai lama gitu? Ya ada Rasul yang melakukannya sesekali. Barakallahu fikum. Ini hadis juga menerangkan kepada kita barakallahu fikum keutamaan al-hifz. Keutamaan menghafal ilmu. Dikatakan fa'alamuna ahfaduna. Yang paling alim, yang paling hafiz. Yang paling hafiz. Nah, yang namanya al-hifz itu ada hifzul ma'lumat, menghafal maklumat yang ada, hifzan. Dan yang paling bagus ditambah lagi dengan hifzul a'mal. Ada hifzul ma'lumat, ada hifzul a'mal. Atau menghafal secara maklumatnya, itu menghafal ini di luar kepala. Dan yang paling bagus lagi tambah lagi dengan hifzul a'mal. Kamu jaga dengan amalan. Yang kamu ilmui, kamu amalkan. Sehingga terjaga dengan amalannya kamu. Itu dahulu dilakukan oleh kaum salaf. Mereka perlu bisa menghafalkan banyak hadis dengan cara mengamalkannya. Kunna nasta'inu bil amal ala hifdzil hadis. Kami dahulu mencari bantuan dengan cara mengamalkan hadis untuk menghafalkannya. Dengan cara kamu mengamalkannya, kamu akan pernah tahu ada hadis ini, ada hadis ini, ada hadis ini. Tamam, keutamaan al hifdz dan juga keutamaan para ulama. Keutamaan orang yang memiliki ilmu barakallahu fikum juga menunjukkan pada kita al-ulama mutafawitun, orang yang memiliki ilmu itu bertingkat-tingkat, ada yang alim, ada yang di bawahnya lagi, ada yang di bawahnya lagi, ada yang di bawahnya lagi, atau dengan bahasa yang lain, ada alim di atasnya lagi. Kalau bahasanya orang sekarang ini, di atas langit ada langit yang berikutnya, langitnya ada berapa? Ada 7 kan gitu ya. Arqulahik wa fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang ilmu, yang berilmu, ada lebih berilmu lagi barakallahu. Maka bersemangat untuk mendapatkan ilmu tadi barakallahu fikum. Ini bab selesai ya, dengan dua hadis ini barakallahu. Lanjut apa sudah? Ini sudah suruh belum ini? Ini harus sampai syuruh loh, sampai syuruh ke. Terus ya, lanjut. Kita punya waktu sampai syuruh supaya ibadahnya sempurna. Kalau mentok tengah-tengah bubar nanti gagal umroh. Berarti harus daftar, gak berangkat-berangkat. Nah, jadi selesaikan sampai syuruk. Ini belum ini ya? Belum. Ya kurang seberapa jam lagi. Lanjut. Pembahasan yang berikutnya. Bab yang berikutnya. Fakul. Babu kitabatil Quran. Bab penulisan Al-Quran. Ini akan disebutkan sejarah penulisan Al-Quran. Ini adalah para ulama digabungkan dengan pembahasan Jam'ul Quran. Cuman di sini saya pisahkan pembahasan menulis Al-Quran sendiri, kemudian Jam'ul Quran mengumpulkan Quran juga sendiri. Dikarenakan ada beberapa perbedaan pembahasan. Barakallahu fikum. Baik, bab yang menjelaskan tentang kitabatul Quran, penulisan Al-Quran. Sebelum kita baca hadisnya, kita jelaskan terlebih dahulu. Baik, kitabatul Quran laha marahil. Penulisan Al-Quran itu ada beberapa marhalah, beberapa tahapan. Beberapa tahapan. Yang akan kita bahas sekarang marhalah pertama saja. Taib. Yang pertama, marhalah yang pertama, kitabatul Quran fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marhalah pertama penulisan Al-Quran di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kitabatul Quran fi ahdi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Penulisan Al-Quran di era, di masa kekhilafahan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Marhala yang ketiga, kitabatul Quran fi ahdi Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tahapan yang ketiga adalah penulisan Al-Quran di era, di masa kekhilafan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ini tiga era utama terkait dengan kitabatul Quran. Yang kita bahas marhalah yang pertama saja, karena marhalah kedua dan ketiga akan kita gabungkan dengan pembahasan berikutnya tentang Jam'ul Quran. Ada beberapa bab yang berikutnya tentang pengumpulan Al-Quran, insyaallah. Gitu ya. Kita bahas marhalah pertama, marhalah penulisan Al-Quran di era, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sebutkan dengan beberapa poin supaya antum bisa memahaminya. Apa saya sebutkan langsung aja kayak tadi? Bingung toh? Iya, antum dimanjakan soalnya ini. Mintanya di poin 1 2 3 4 enak. Enggak diikutin melongo gini aja. Nah, jadi antum kurang kreatif ini. Yang kreatif ya. Oke. Baik, kita bikin per masalah, per poin. Yang pertama, kana al-i'timadu fi hadhihi al-marhalah 'ala al-hifdhi akthar min al-i'timadi 'ala al-kitabah. Kana al-i'timadu fi hadhihi al-marhalah al-hifzi akthar min al-i'timadi al-kitabah. Pada marhalah ini, ya pada marhalah ini bersandar pada hafalan itu lebih banyak, lebih sering dibandingkan dengan bersandar pada tulisan. Dipahami? Jadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kala itu ya ikhwan, hampir rata-rata atau mayoritas para sahabat tidak nulis. Mereka menghafal. Jadi betul-betul bersandar pada hafal. Namanya dhabtus shadr. Dihafalkan di hati mereka. Kenapa demikian? Ada tiga alasan kenapa di era itu lebih banyak menghafal daripada menulis. Yang pertama, quwwatu dzakirah fi sahabah. Quwwatu adz-dzakirati fi sahabah. La yakatu al-wahidu minhum nasiya ma hafizahu. Ma yakatu al-wahidu minhum nasiya ma hafizahu. Yang pertama, kekuatan daya ingat para sahabat. Ya, kekuatan daya ingatnya para sahabat. Hampir-hampir tidak ada satupun yang melupakan yang dihafalkan. Luar biasa. Ya. Itu sangat kuat daya ingatnya itu. Itu keutamaan sahabat. Kita orang ini Allah musta'an. Baru disampaikan lupa lagi. Hanya baru dibacakan satu imla, dua kali, tiga kali, banyak yang bolong. Kan gitu ya. Ada yang normal. Sebentar lupa lagi yang tulis. Gimana? Itu kita. Sahabat daya ingatnya luar biasa. Apalagi yang kemudian didoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus seperti sahabat Abu Hurairah. Enggak bakal lupa lagi. Yang kedua, quwwatul hifdzi wa sur'atuhu fi sahabah. Quwwatul hifdzi wa sur'atuhu fi sahabah. Kekuatan hafalan dan cepatnya menghafal di kalangan para sahabat. Sangat cepat. Mereka itu menghafal sabda Rasul sekali mendengar. Kadang Rasul menyampaikan kalimatnya simpel. Seret. Satu, dua, tiga, satu baris, dua baris, hadis. Langsung nempel. Langsung hafal, nempelnya lama, enggak lupa-lupa. Terkadang Rasul SAW menyampaikan panjang sebuah kisah, mereka hafal. Bahkan yang tadi itu dari subuh sampai maghrib ada yang hafal. Siapa yang hafal? Tadi itu sahabatnya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu wa arda. Hafal beliau. Para sahabat tahu itu gitu loh, tahu. Nah, kadang saya lupa, begitu saya tahu peristiwanya saya ingat. Hafal dari subuh sampai maghrib itu berapa yang sampaikan ya kan? Itu para sahabat. Yang ketiga, alasan yang ketiga. Oh sebentar, dari dua poin tadi ya kan, fenomena yang di tengah-tengah para sahabat, banyak para qori di kalangan para sahabat, banyak para hafid di kalangan para sahabat, itu sudah biasa. Taib, yang ketiga, alasan yang ketiga adalah qillatu al-katibina wa wasail al-kitabah. Qillatu al-katibina wa wasail al-kitabah. Sedikitnya orang yang mencatat, yang menulis, dan terbatasnya fasilitas tulisan. Yang nulis tidak banyak, alatnya, sarana dan prasarannya sedikit. Dahulu kalau nulis di mana? Jangan dikira di buku seperti ini, di khosyab, tau khosyab, kayu-kayu, di kayu, lempengan-lempengan kayu papan ditulis di situ. Ditulis lagi di katif, Katif itu dimanakan papan, juga dimanakan dengan lempengan tulang terus di situ. Hah? Di tempat yang seperti itu. Dan yang nulis tidak banyak. Sehingga pada masa itu lebih banyak bersandar pada apa ya kan? Al-hifat, hafalan, lebih daripada tulisan. Ini disebutkan sama Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Usul Fit Tafsir, matan dan syarahnya. Wes, paham ini? Sudah seru belum ini? Sudah. Satu lagi. Ini poin satu lu panjang lagi, tapi labas. Nanti diterangkan kepada maghrib. Poin yang kedua terkait dengan masalah ini. Poin yang kedua, fi bidayatil amr, fi bidayatil amri, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kana Nabi sallallahu alaihi wa sallam, yanha an tadwinin ghairil Qur'an. Fi bidayatil amr, kana yanha an tadwinin ghairil Qur'an hatta la yakhtalita bi ghairih, hatta la yakhtalita bi ghairih. Di awal-awal Islam, ya di awal-awal Islam dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang mencatat selain Al-Qur'an supaya jangan tercampur dengan yang lainnya. Disebutkan dalam Sahih Muslim kata Rasulullah SAW, man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhuh. Disebutkan dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan, man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhuh. Siapa yang mencatat dari aku selain Al-Qur'an, hapus, kata Rasul. Jadi dulu perkuatan di akhir Islam diperbolehkan untuk menulis selain Al-Quran karena enggak ada kekhawatiran adanya percampuran. Ini semua sebagai upaya untuk memurnikan tulisan. Difaham ya? Itu di awal Islam yang boleh ditulis hanya Al-Quranul Karim. Difaham ya? Satu Rasul enggak ditulis ketika itu. Dihafalkan oleh para sahabat. Yang ditulis hanya Al-Quranul Karim. Ini hadis man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu juga dijadikan dalil para ulama adanya penulisan Al-Qur'an di zamannya Rasul. Bahkan ketika itu di awal Islam satu-satunya penulisan hanya Al-Qur'an, belum ada hadis. Difahami insyaallah ya? Hadza mafhum. Ini dua poin, nanti akan disebutkan poin-poin berikutnya pada marhalah ini supaya kita bisa memahami bagaimana marhalah zamannya Rasulullah SAW dalam penulisan Al-Quran. Barakallahu fikum. Karena sudah masuk waktunya suruk, kelihatan dan naik mataharinya, maka cukup sekian. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Latihan sabar ya, jangan ngantuk, karena baru sampai suruk saja. Jadi antum harus punya spirit motivasi. Sahabat aja sampai zuhur bisa, masa sampai suruk saya tidak bisa, kan gitu ya. Ya, semangat warahmatullahi. Nah, sampai sini terlebih dahulu, diteruskan lagi insyaallah nanti pada al-maghrib. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.